Orang yang sombong itu cirinya dua, batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang mendustakan kebenaran, dia tidak suka dengan agama.